tiada ku bimbang, tiada ku ragu akan setia janjimu. Bersemi di dalam kalbu, penawar hati nan lana. Padamu bintang, padamu bulan, saksi yang abadi. Sambutlah tanganku ini, belailah dengan mesra. Kasihku hanya untukmu hingga akhir nanti. Kau selalu di hati, bersemi di dalam kalbu. Dari semula hingga akhirnya, kasihku serahkan. Sambutlah tanganku ini, belailah dengan mesra. Kasihku hanya untukmu hingga akhir nanti. Kau selalu di hati, di dalam sukma. Tiada ku bimbang, tiada ku ragu akan setia janjimu. Bersemi di dalam kalbu, penawar hati nan lara. Padamu bintang, padamu bulan, saksi yang abadi. Sambutlah tanganku ini, belailah dengan mesra. Bersemi di dalam kalbu, dari semula hingga akhirnya, kasihku serahkan. Dari semula